إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada bab yang keenam. Fi annahu la sa'adata lil qalbi wala laddata wala na'im wala salaha illa bi an yakuna Allah huwa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu wa huwa ma'buduhu ghayata matlubih wa ahabba ilayhi min kulli ma siwah. Bahwasanya bab yang keenam masih membicarakan tentang hati yang tidak mungkin ada kebahagiaan padanya, tidak ada kelezatan padanya, enggak ada kenikmatan kecuali kalau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahinya, yang paling dicintainya, yang paling dimuliakan dan ditinggikan dalam hatinya, yang ahabba ilaihi min kulli ma siwah, yang dijadikan sebagai yang paling dicintainya lebih daripada yang lainnya. Baru hati akan merasakan lezzah, kenikmatan. Qul inna a'udzukum wa sura bahas sebagiannya. Dibahas hadis Rasulullah SAW yang mengucapkan doa, a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bika bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu. Dan aku berlindung darimu dengan kamu. Berlindung dari Allah, dari kemurkaannya, dengan maafnya Allah, dengan ampunan Allah, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang ditakutinya adalah yang paling mengerikan dari adab Allah. Sebaliknya, yang paling diharapkannya juga keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang ditempuhnya juga cara Allah, yaitu agama ini, din yang disampaikan kepada Rasulnya dan diajarkan kepada seluruh manusia. Apa yang membantunya juga Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang diharapkannya Allah, yang ditakuti dan dihindari juga adab Allah. Kemudian caranya juga cara yang Allah gariskan, cara mendapatkan apa yang diharapkan dan cara menghindari apa yang ditakuti dengan agama Allah. Dan meminta bantuannya juga dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mulah ya Allah kami beribadah dan kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ini berupaya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya, itu jalan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dan menghindari apa yang ditakuti. Jalan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah, keridhaan dan jannahnya. Jalan untuk menghindari apa yang ditakutinya dari Allah, azabnya dan murkanya. adalah ibadah. Maka mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, tidak beribadah pada yang lain. Tetapi diiringi dengan kalimat wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Karena kita sadar, setiap orang mukmin sadar bahwa kita tidak mungkin akan mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna kecuali dengan isti'anah kepada Allah. Kecuali dengan aun, dengan bantuan dari Allah, dengan pertolongan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Khair bin a'azakumullah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Anna Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya adalah untuk diperintah agar beribadah kepadanya. Al-jami'ah li ma'rifatihi. Tentunya yang namanya ibadah kepada Allah terkandung di dalamnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaih, terkandung pula di dalam ibadah merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu, dan juga terkandung dalamnya kecintaan kepada Allah. Wal ikhlas lahu, dan memurnikan seluruh amalan untuk Allah. Maka fadzikrihi tatma'innul qulub, maka dengan mengingat Allah hati-hati akan menjadi tenteram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenteram. Qul inna a'udzubikumullah, ini sudah terlihat sisi pendalilan yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari judul bab, bahwa tidak akan ada kebahagiaan hati kecuali kalau menjadikan Allah satu-satunya yang diharapkan, dan azab Allah satu-satunya yang ditakuti, dan juga jalan Allah satu-satunya yang dijalani, dan pertolongan kepada Allah satu-satunya yang diharapkan, baru ada kebahagiaan hati, akan terwujud ladzatul qalb, na'imul qalb, akan terwujud. Maka di sini dikatakan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Orang yang hatinya tenteram, nikmat. Orang yang hatinya tenteram akan merasakan ketenangan, akan merasakan kenikmatan, ladzah. Wa taskun nufusuhum, dan jiwa-jiwanya akan tenang. Wa bi ru'yatihi fil akhirah taqirru uyunuhum, dan dengan melihat Allah nanti dalam jannah maka niscaya mereka akan sangat bahagia. Qurrat ain artinya suatu kebahagiaan. Taqirru uyun yakni mata-mata menjadi tenteram, yakni akan puas, akan merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi. Wa yatimmu na'imuhum, dan juga dengan ingat Allah, dengan takut kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, yatimmu na'imuhum, akan sempurna kenikmatan-kenikmatan. Fala yu'tihim fil akhirati syai'an huwa ahabbu ilaihim wa la aqarra li'uyunihim wa la an'am liqulubihim minan nadhari ilaihi. Maka tidak pernah ada yang diberikan di akhirat nanti kepada seorang pun yang lebih disukainya, yang lebih membahagiakannya, yang lebih menjadikan mereka nikmat terhadap hati-hati mereka, tidak ada yang lebih daripada nazar ilaihi, melihat Allah Subhanahu wa taala. Qul na'udzubikumullah, dan ini pendapat para ulama ahlu sunnah, bahwa kenikmatan di akhirat yang paling besar, yang paling tinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan lainnya, dikisahkan ketika dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nar, ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah katakan kepada penduduk surga, bukankah aku janjikan kepada kalian sudah kalian dapati? Mereka menyatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan engkau telah membersihkan dosa-dosa kami, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Kata Allah, maukah aku tambah? Maka mereka bertanya lagi, tambahan apa lagi ya Rabb? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah menghilangkan dosa-dosa kami, memaafkan dosa-dosa kami, dan memasukkan kami ke dalam jannah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan tadbirnya, dan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka melihat wajah Allah, mereka lupa terhadap kenikmatan jannah. Berarti mana yang lebih nikmat, memandang wajah Allah atau jannahnya? Memandang wajah Allah lebih nikmat sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika Allah menutup kembali tirainya, tabirnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat di surga sambil rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertemuan lagi dengan Allah? Kapan bisa melihat kembali wajah Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kata Ibnu Qayyim, "Fala yu'tihim fil akhirati syai'an ahabba ilaihim." Tidak ada yang pernah diberikan kepada seorang pun di akhirat yang lebih disukai melainkan memandang wajah Allah. Wala aqarra li'uyunihim, tidak ada pemberian yang lebih menenteramkan jiwa mereka, lebih membahagiakan mereka. Tidak ada yang lebih daripada memandang wajah Allah. Wala an'am liqulubihim, dan tidak ada pemberian yang lebih menikmatkan, yang lebih menyenangkan mereka melainkan an-nadhar ila wajhi, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sima'i kalamihi minhu bila wasithah, dan mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa wasithah, tanpa perantaraan. Wa lam yu'tihim fid dunya syai'an khairan lahum wala ahabba ilaihim. Sedangkan di dunia tidak pernah ada yang diberikan pada manusia seorang pun di dunia ini yang lebih disukai, yang lebih dicintai, yang lebih disenangi daripada iman. Qulna a'udzubikumullah, berarti yang paling dirasakan nikmat dan bahagia di akhirat memandang wajah Allah. Dan yang paling membahagiakan, yang paling menenteramkan dan menyenangkan di dunia adalah iman di dalam hati. Qulna a'udzubikumullah, berarti di sini kita perhatikan ada dua jenis kesenangan, dua jenis kebahagiaan, dua jenis. Yang pertama yang zahir, yang kedua batin. Ternyata di dunia ada dua kenikmatan, kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Kenikmatan zahir ketika kita bernikmat-nikmat dengan sandang, pangan, papan, segala macam duniawiyah. Kita merasakan kelezatan. Kalau makan yang enak-enak senang, mendapatkan yang menggembirakan senang. Tapi itu zahir. Sifatnya zahir jasadi, pada jasad. Tetapi ada yang menyenangkan secara batin, secara kejiwaan, yang menenteramkan hati, yaitu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan ingat Allah hati menjadi tenteram. Dengan beragama, dengan mengikuti Al-Qur'an, dengan mengikuti sunnah, hati akan bahagia. Berarti ada kebahagiaan jasad, ada kebahagiaan hati. Taib ayyuhuma akbar, mana yang lebih besar antara kedua kebahagiaan ini? Kebahagiaan yang batin lebih tinggi daripada kebahagiaan yang zahir. Sudah dijelaskan kemarin, betapa kalau hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya dalam keadaan tidak normal, sengsara, silakan mau makan makanan apapun yang nikmat, dia gak akan merasakan nikmat. Apapun yang dihidangkan di hadapannya, dia akan mengatakan saya tidak nafsu, saya tidak semangat untuk makan ini semuanya. Kenapa? Karena hatinya dalam keadaan gundah gulana, gelisah. Hatinya dalam keadaan tidak tenang, tidak tentram, hatinya dalam keadaan sakit sengsara. Qulna a'udzubikumullah. Sehingga dengan ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa yang namanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan pada hati. Kalau kebahagiaan hati sudah terwujud, ketentraman sudah terwujud, sudah ada dalam hati ini ketenangan, maka niscaya makan dengan apa adanya dia akan senang. Akan bahagia, akan mengucapkan alhamdulillah nikmat. Khonifina azakumullah, karena dia diberi oleh Allah qana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberi. Demikian pula bil akhirah, di akhirat ada dua kebesaran, kenikmatan yang besar. Dua kenikmatan, satu kenikmatan jannah dan kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan jannah, kamu bisa memetik buah-buah yang sangat lezat. Kamu bisa bernikmat-nikmat dengan segala macam bentuk kenikmatan. Bahkan dikatakan kepada orang yang akhir masuk Islam, akhir masuk jannah, akhir masuk surga, berarti yang paling belakang, yang paling rendahnya, dikatakan kepadanya, angan-angankanlah, bayangkanlah apa yang kamu inginkan. Dia membayangkan yang paling nikmat-nikmat. Kata Allah, walaka bimitslihi, bagi kamu yang seperti itu, dan 10 kali lipatnya. Semua yang dibayangkan diberi, dan 10 kali lipatnya, itu surga yang terendah. Hadirin a'azakumullah. Betapa nikmatnya jannah yang terendah, apalagi yang di atasnya, apalagi yang di atasnya. Itu tetapi semuanya pada masalah makan, minum, kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Pakaian yang indah, baju-baju sutra. Hadirin azakumullah, ternyata ada kebahagiaan lain, yaitu ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang wajah Allah, apakah kita merasakan sesuatu yang dimakan? Tidak. Sesuatu yang tidak sama sekali. Berarti ini adalah kenikmatan yang sifatnya batini, kenikmatan hati. Gembira, bahagia, senang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, ini juga sama. Kenikmatan memandang wajah Allah akbar, lebih besar daripada kenikmatan jannah. Maka selalu yang namanya nikmat batin, nikmatul qalb, itu selalu lebih besar daripada kenikmatan jasad. Selalu lebih besar daripada kenikmatan zahir. Qala rahimahullah, qala wa lam yu'tihim fid dunya shay'an khairan lahum wa la ahabba ilaihim wa la aqarra li'uyunihim min al-iman. Maka di dunia tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih nikmat, yang lebih disukai oleh seorang mukmin melainkan iman yang Allah berikan dalam hatinya, atau mahabbatuhu, atau cinta kepada Allah. Orang yang diberi rasa cinta pada Allah, ini kenikmatan. Wasyauq ila liqa'ih, dan juga rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah sudah kenikmatan. Bertemunya lebih nikmat lagi. Rindu kepada Allah di dunia itu sudah kenikmatan. Kenikmatan qalb, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Enggak akan mengerti, enggak akan paham kecuali orang yang sudah merasakannya. Rindu kepada Allah itu suatu kebahagiaan. Wal uns biqurbihi, dan merasa tentram kalau dekat dengan Allah. Kapan manusia dekat dengan Allah? Ketika dia menjadi seorang yang saleh, ketika dia menjadi orang yang takwa, ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia beramal dengan ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, maka dia dengan dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi bahagia. Al-unsu biqurbihi, merasa tentram dengan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'um bidzikrihi, dan bernikmat-nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khana bin na'azakumullah. Dan dua perkara ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina hadainil amrayn. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengumpulkan kedua-duanya dalam hadis, dalam doa beliau. Ini beliau berdoa meminta satu jenis yang pertama, satu jenis yang kedua. Apa jenis yang pertama tadi? Sesuatu yang paling nikmat nanti di akhirat, yaitu memandang wajah Allah. Dan sesuatu yang paling nikmat di dunia, yaitu iman dan kerinduan kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam doanya, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu yang ghaib dan dengan kekuasaanmu terhadap makhluk, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li, dan wafatkanlah aku kalau wafat itu baik bagiku. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku meminta kepadamu rasa takut. Lihat yang diminta. As'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta rasa takut kepadamu di dalam keadaan ghaib ataupun syahadah. Dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di hadapan umum. Apakah bersendirian dalam tempat yang tersembunyi ataupun di depan orang lain, di depan manusia, tetap aku memiliki rasa takut. Ya Allah, berikanlah rasa takut dalam hatiku kepadamu. Dalam keadaan apapun, karena namanya keadaan dua. Keadaan ketika dia sendiri dan keadaan ketika dia bersama manusia. Yang ketika sendiri itulah yang dikatakan ghaib, dan yang ketika di hadapan manusia itulah yang dikatakan syahadah. As'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku meminta agar aku terus memiliki rasa takut kepadamu dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di hadapan manusia. Wa as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha, dan aku meminta kepadamu ya Allah kalimatal haqq, ucapan yang hak, fil ghadabi war ridha, dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. meminta rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala agar hati menjadi bahagia, tenteram. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dalam hatinya, maka dia akan bahagia. Dan kemudian yang kedua, kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha, meminta ucapan-ucapan yang hak. Apakah dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha? Karena manusia kadang-kadang kalau marah, marahnya melampaui batas sehingga keluar dari kebenaran kepada kebatilan-kebatilan. Ketika dia ridha, sayang, ridhonya pun seringkali kebablasan. Ridha pada perkara-perkara maksiat, ridha pada perkara-perkara jelek. Demikian keadaan manusia. Maka yang diminta oleh Rasulullah SAW, ya Allah, as'aluka kalimat al-haq. Aku meminta ucapan yang hak dalam keadaan apapun. Dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Seseorang kalau marah semuanya kelihatan jelek. Iya kan? Kalau marah pada seseorang, kelihatannya jelek seluruhnya. Tidak ada yang terlihat baik. Karena dia dalam keadaan marah, dalam keadaan benci. Ainus sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukht tubdil masawiyah. Mata ridha tidak bisa melihat kejelekan. Kalilatun, buta, cacat, enggak bisa melihat kejelekan kalau matanya mata ridha. Sedangkan ainus sukhti, sebagaimana ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata-mata yang marah, mata-mata yang benci, biasanya yang tampak selalu jelek. Hati-hati. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ghadab wa ridha. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh emosional, oleh perasaan hati. Kalau ridha semuanya benar, kalau marah semuanya salah. Jangan. Mintalah kepada Allah seperti apa yang diminta oleh Rasulullah. As'aluka kalimat al-haqqi fil ridha wal ghadab. Fil ghadab wal ridha. Ya Allah, aku meminta kalimat al-haq. Aku meminta kalimat yang hak, ucapan yang hak dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Sehingga ketika dalam keadaan ridha pun, ketika ada yang salah tetap terlihat, tidak buta. Saya suka sama kamu, tapi ini salah. Jangan kamu kerjakan. Demikian pula ketika benci pada seseorang. Wallahi saya benci pada dia, tapi kali ini dia benar. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar padahal dia pendusta besar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kenapa kok demikian keadaannya? Karena Allah berikan kepadanya kalimat al-haqqi. Allah berikan kalimat yang hak. Sehingga ketika diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As yang mencatat ucapan Rasulullah dan ditegur oleh Quraisy. Quraisy menegurnya dengan kalimat, "La taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah basyarun yatakallam fi ghadabin wa ridha." Apakah engkau catat seluruhnya ucapan Nabi padahal Nabi berbicara kadang marah kadang ridha? Yani maksudnya umumnya manusia kalau marah ya jangan dicatat tulisannya. Ucapan-ucapannya jangan dicatat. Karena umumnya manusia ketika marah kalimat-kalimatnya tidak ingin untuk dicatat, tidak ingin untuk diambil. Tetapi Rasulullah beda. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencatat seluruh apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan seluruhnya. Tetapi nahadni Quraisy, Quraisy melarangku dan mengatakan kaita wa kait, mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi pun menyatakan dengan auma abi asbu'ihi ila fihi, dengan mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, uktub walladzi nafsi biyadi. Ma kharaja minhu illa haqq. Tulis semua. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Rasul, Nabi AS, ketika berbicara tetap hak. Fir ridha wal ghadab. Dalam keadaan marah, demikian pula dalam keadaan ridha. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena beliau tidak sama dengan keumuman manusia. Keumuman manusia, na'am, seringkali kalau sudah marah, isinya sumpah serapah. Kalau sudah marah, enggak ada yang pantas untuk dicatat. Mau nyatat apanya? Isinya begini, begini, begini, kalimat-kalimat yang jelek. Keumuman manusia. Rasul AS berdoa pada Allah dan dikabulkan. Apa doanya? As'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. As'aluka, aku minta kepadamu kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha. Aku minta kalimat yang tetap hak. Apakah dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha? Dan selanjutnya doa ini, wa as'alukal qasd fil faqr wal ghina, dan aku meminta kepadamu ya Allah al-qasd, al-qasd kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Kalau kaitannya dengan harta, tidak boros dan tidak pula bakhil. Khamilina'azakumullah, yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah al-qasd al-iqtisad, kesederhanaan. As'alukal qasda fil faqri wal ghina, ya Allah aku meminta kesederhanaan dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya, berikan kepadaku al-qasd, jalan tengah. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Ini jalannya ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalannya hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Mereka ini lam yusrifu, tidak israf, boros, wa lam yaqturu, dan tidak pula bakhil, pelit, kedekut, tidak. Tetapi baina dhalika qawama, tetapi di antara keduanya jalan. Nah, di antara keduanya inilah yang dikatakan al-qasad, yang diminta oleh Rasulullah SAW. As'alukal qasda, ya Allah aku meminta al-qasad, meminta jalan tengah di antara boros dan kikir. Khamilina azakumullah, penyakit orang-orang yang kaya boros, orang miskin ada penyakit boros? Jangankan boros, ngeluarkan aja susahnya bukan main, padahal untuk manfaat. Ini beli buku manfaat, sayang. Beli buku kok sayang, bakhil kamu. Penyakitnya orang yang pas-pasan, bakhil. Penyakitnya orang kaya, boros. Maka kita minta pada Allah SWT seperti yang diminta oleh Rasulullah. Ya Allah, aku meminta kesederhanaan. Aku minta tengah-tengah. Tidak bakhil, tidak pula israf. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Dalam keadaan kaya, tidak boros. Mengeluarkan pada perkara-perkara yang diperlukan. Al-Karim bukan pemboros. Al-Karim yang dikatakan dermawan, Al-Karim itu bukan pemboros. Sudah pernah kita definisikan Al-Karim. Mahu Al-Karim? Ikhraju mal, mengeluarkan hartanya pada apa yang berfaedah. Fid dunya wal akhir. Sehingga bukan pemboros. Kalau pemboros itu mengeluarkan perkara-perkara atau harta untuk sesuatu yang la syai, untuk sesuatu yang tidak penting, yang kadang-kadang tidak bermanfaat. La bid dunya wala bil akhirah. At-tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Membuang harta percuma. Tabdzir yang dikatakan oleh Allah, innal mubadzirina, sesungguhnya para pentabdzir, mereka-mereka yang membuang harta percuma tanpa faedah, la bid dunya wala bil akhirah, adalah orang-orang yang ikhwana syayatin, saudara-saudaranya setan, kawan-kawannya syaitan. Khamilina azakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam meminta kepada Allah, as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, ya Allah aku meminta kesederhanaan, meminta jalan tengah dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya, sehingga ketika kaya tidak boros dan ketika miskin tidak bakhil. Kalau memang itu harus dikeluarkan dan ada imbalannya di sisi Allah, ada pahalanya di sisi Allah, enteng dia keluarkan. Loh, kamu kan punya cuma segitu, biar semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Padahal dia gak punya lainnya. Yang dia punya hanya itu, dia berikan. Padahal dia fakir. Kenapa demikian? Karena dia sudah meminta pada Allah, as'alukal qasad. Aku meminta al-qasad. Khamilina azakumullah. Kemudian Rasulullah meminta yang berikutnya. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku meminta kepadamu na'iman la yanfad, kebahagiaan, kenikmatan yang tidak pernah akan terputus. Berarti yang diminta bukan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia akan terputus. Kenikmatannya yang la yanqati, kenikmatan la yanfad, adalah kenikmatan-kenikmatan batin, kenikmatan iman, dan kenikmatan fil akhirah, kenikmatan dalam jannah. Was'aluka na'iman la yanfad, ya Allah aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis. Kenikmatan yang tidak pernah habis. Was'aluka qurrata 'ainin la yanqati', dan aku meminta kepadamu qurrata 'ain, sesuatu yang menenteramkan jiwa, yang la tanqati', yang tidak pernah terputus. Qul inna a'udzubikumullah. Kadang yang namanya qurrata 'ain bisa terputus kalau di dunia. Kita memiliki anak, qurratu 'ainin li walak, Ini adalah cendera mata kita, kamu dan saya. Qurratu ain, sesuatu yang menenteramkan hati, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Tetapi hal tanqati', apakah terputus? Wallah, di dunia tidak ada yang tidak akan terputus, pasti akan terputus. Apakah terputus dengan kita lebih dulu wafat atau anak lebih dulu wafat? Itu pasti. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Silakan cintai siapa yang kau cintai, pasti engkau akan berpisah. Itu dunia. Sehingga walaupun dikatakan qurratu ain, na'am, tetapi tanqati', terputus suatu saat. Maka yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah qurrata ainin la tanqati'. Ya Allah, aku meminta kepadamu qurrata ain yang tidak pernah terputus. Sesuatu yang menenteramkan jiwa tetapi yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Dan aku meminta keridhaan ba'dal qadha, setelah keputusan. Qul inna a'udzubikumullah fid dunya wa fil akhirah. Naam, di dunia dan akhirat. Kalau di dunia itu jelas, karena disitulah letak ujian ketika Allah memutuskan keputusan-keputusan. Yang di keputusan qadha wal qadar, keputusan takdir, keputusan apa yang Allah timpakan pada manusia, kebaikan ataupun kejelekan. Maka setiap ada keputusan dari Allah, hendaklah kita dalam keadaan ridha menerimanya. Ba'dal qadha. Kalau sebelum ada qadha, itu bukan dikatakan ridho yang diperintahkan. Jadi ada perintah sebelum kejadian, ada perintah setelah kejadian. Perintah sebelum diputuskan dan perintah setelah diputuskan. Apa perintah yang sebelum diputuskan? Perintah sebelum ada keputusan, istikharah. Ma khaba man istasyara wa ma khasara man istaqara. Enggak akan rugi orang yang istikharah, enggak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Musyawarah dan istikharah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Inni astakhiruka bi'ilmik. Aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Yani beristikharah meminta dipilihkan yang baik. Ini istikharah. Sebelum keputusan. Ternyata Allah takdirkan qada wal qadar, kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Maka terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kamu tidak menyangka, orang lain pun tidak menyangka, tiba-tiba terjadi. Perintahnya lain. Al-ridha. Yang diperintahkan, ridhoilah apa yang Allah putuskan. Sebelum kejadian diperintahkan istikharah, setelah kejadian diperintahkan ridha. Maka jangan lupa berdoa, ya Allah, as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan, agar aku bisa ridha menerima apa yang kau takdirkan. Jangan sampai aku mengeluh, jangan sampai aku tidak terima dengan keputusan-keputusan engkau. Meminta keridhaan ba'dal qadha. Was'aluka bardal aishi ba'dal maut. Dan aku meminta bardal aish ba'dal maut. Bardal aish adalah kesejukan kehidupan. Yani meminta kehidupan yang sejuk, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang tenang, tenteram. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah menyatakan dengan doanya, dengan kalimat as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku meminta kehidupan yang sejuk setelah kematian. Ini yang namanya doa bi'ilm. Jangan engkau meminta sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangan meminta sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Minta sesuatu yang kau tahu ilmunya. Kalau dunia misalnya, yang namanya darul ibtila, tempat ujian. Dunia ini darul ibtila, tempat diujinya manusia, tempat dites oleh Allah dengan berbagai macam percobaan, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam musibah-musibah, sehingga tidak ada kehidupan yang mulus. Siapapun, kayak apapun, enggak ada yang mulus. Rasulullah SAW betapa banyak mendapatkan ujian-ujian, bahkan Rasulullah sampai patah giginya. Sampai Rasulullah SAW dalam keadaan terluka, berdarah kakinya. Rasulullah SAW dalam keadaan merasakan sakit hati dengan ucapan-ucapan munafik, merasa sakit hati dengan ucapan seseorang yang mengatakan kepadanya, "I'dil, berbuat adillah engkau, sungguh engkau tidak berbuat adil, engkau tidak membagi pembagian ghanimah ini dengan apa yang kau dapatkan dari min fawqi sabi' samawat, engkau tidak membagi dengan pembagian dari Allah." Rasulullah dituduh dengan demikian, apakah enggak sakit hatinya? Sakit. Sakit hatinya, sakit badannya, Ini bukan Bardal Aish, tetapi Rasulullah tahu dunia memang tempat ujian. Diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Sabarnya akan baik buat dia nantinya. Sabarnya akan baik buat seorang mukmin. Maka Rasulullah akan mendapatkan pahala besar dengan apa yang disabarinya tadi. Sesuatu yang menyakitkan hatinya, sesuatu yang menyakitkan badannya. Ketika beliau sabar, sabarnya ada nilainya di sisi Allah. Berarti yang namanya Bardal Aish nanti. Kalau sampai ketika mati masih tetap tidak mendapatkan Bardal Aish, maka itulah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Khamilina azakumullah. Apakah mereka-mereka yang tidak berjalan di jalan yang lurus, yang tidak berjalan di jalan sunnah, yang tidak berjalan di jalan Islam, orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah mereka jalannya mulus? Apakah mereka tidak mendapatkan berbagai macam kesakitan badannya, perasaannya, tersinggung dan sebagainya? Mereka juga merasakan. Yani orang beriman sama merasakan sakitnya. Juga mereka merasakan sakit. Kaum mukminin merasakan beban berat di dunia. Kaum musyrikin kufar, orang kafir munafik juga mendapatkan beban berat. Hanya bedanya kalau beban beratnya kaum muslimin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai nantinya dan ada gantinya. Maka ketika mati mereka akan mendapatkan dari Allah ketika wafatnya, ketika dicabut nyawanya, sudah mulai masuk dalam pintu kebahagiaan. Pintu Bardal Aish. Pintu kehidupan yang sejuk. Adapun mereka, di dunianya merasakan sakit sama. Di dunianya merasakan tersinggung, sakit hati, sakit badannya sama. Merasakan berat, merasakan beban sama. Tapi ketika mati, bukan berkurang. Ketika mati dicabut dengan kasar oleh malaikat-malaikat yang bengis. Yadribuna wujuhahum wa adwarahum. Dipukul punggungnya, dipukul pantatnya, dipukul seluruhnya. Wajah-wajahnya. Qanibirna azakumullah. Baru matinya. Ketika dia dikuburnya, diadab lagi. Mana? Kapan Bardal Aish? Enggak akan mendapatkan Bardal Aish abadan. Sampai akhir dari azab kubur. Yaitu hari kebangkitan nanti. Qanibirna azakumullah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah pindahkan orang-orang itu ila asyaddil azab, pindahkan ke azab yang lebih dahsyat lagi. Neraka jahannam lebih dahsyat daripada azab kubur. Na'udzubillahi min azab. Kita berlindung pada Allah SWT dari azabnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti yang namanya Bardal Aish nanti. Sabar. Mintalah kepada Allah Bardal Aish ba'dal maut. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dengan doanya, wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku meminta kepadamu bardal aish, sejuknya kehidupan setelah mati. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Permintaan berikutnya, ya Allah, aku meminta kepadamu ladzatan nazar ila wajhik. Aku meminta kelezatan memandang wajahmu. Aku meminta lezatnya memandang wajahmu ya Allah. Wa as'aluka syauq ila liqa'ik. Dan aku meminta kerinduan untuk bertemu denganmu. Meminta bisa memandang Allah agar bisa merasakan kelezatan memandang Allah. Dan meminta kerinduan untuk bertemu Allah. Berarti kalau meminta lezatan nazar fi dunia atau fil akhirah? Lezatan nazar fil akhirah. Kalau meminta asyauq ila liqa'ik, meminta kerinduan kepadamu, aina? Di dunia khususan, tetapi juga di akhirat. Intinya di dunia, tetapi di akhirat pun nanti di dalam jannah mereka akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti di sini meminta dua perkara yang dua-duanya membahagiakan seseorang. Memandang wajah Allah itu kebahagiaan yang paling besar di akhirat. Dan rindu kepada Allah perkara yang paling membahagiakan di dunia. Kedua-duanya perkara yang besar, yang paling membahagiakan seseorang. Fi ghairi dharra'in mudharrah. Tentunya bertemu Allah dalam keadaan tidak jelek. Kalau bertemu Allah dalam keadaan jelek, na'udzubillah. Kalau bertemu Allah dalam keadaan kita berbuat dosa, berlumuran berbagai macam kezaliman, kesyirikan, itu namanya mudharrah, itu mengerikan. Tetapi yang diharapkan adalah rindu bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho pada kita. Itu yang kita harapkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku rindu kepadamu, ingin bertemu dengan engkau dalam keadaan yang engkau ridha, dalam keadaan yang kau ridha padaku, dan aku dalam keadaan tidak dara, tidak mendapatkan madarat, wala fitnatin mudillah, dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Allahumma, terakhir disebutkan doanya, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, indahkanlah aku dengan keindahan iman. Hiasilah diriku dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami hudatan muhtadin. Jadikan kami orang-orang yang membimbing ke arah hidayah, yang membimbing ke arah petunjuk. Huda dari hadi, muhtadin dari muhtadi. Huda berarti orang-orang yang memberikan bimbingan, muhtadin orang-orang yang mengikuti bimbingan. Jadikanlah kami orang-orang yang mengajak kepada hidayah dan mengikuti hidayah. Perhatikan doa-doanya, ucapan-ucapan Rasulullah min awalihi ila akhirihi. Apa yang dimintanya dalam doa ini, doa yang sahih, diriwayatkan oleh Nasa'i, dikeluarkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', dan juga Imam Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, para ahli hadis. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه. Perhatikan dalam doa ini bahwa dalam doanya Nabi, kata Ibnu Qayyim, Rasulullah mengumpulkan dua perkara yang besar di dalam doanya. Baina atyaba shay'in fid dunya, yang pertama adalah perkara yang paling baik di dunia, yang paling nikmat di dunia, yaitu syauq ila liqa'i, bertemu Allah atau rindu untuk bertemu Allah. Ini dunia. Yang paling nikmat di dunia adalah kerinduan kepada Allah. Itu paling lezat. Rindunya sudah nikmat. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atyaba shay'in fil akhirah, yang kedua adalah yang paling baik, yang paling nikmat di akhirat, yaitu an-nazar ila wajhih, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin na'azakumullah, meminta yang paling tingginya di dunia dan yang paling tingginya di akhirat. Yang paling tingginya di dunia adalah syauq ila liqa'ih, yang paling tinggi di dunia adalah kerinduan kepada Allah. Baik, apa kaitannya dengan judul bab? Masih ingat judul bab? Judul babnya adalah enggak ada kebahagiaan hati kecuali dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diharapkan. Khana bin na'azakumullah, kaitannya tentunya sangat jelas bahwa seorang yang paling merasakan kebahagiaan hati di dunia adalah orang yang memiliki kerinduan kepada Allah. Adapun orang-orang yang acuh tak acuh, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak pernah memikirkan agama, enggak pernah membaca Al-Qur'an, enggak pernah berzikir, enggak pernah peduli dengan salat, itu adalah orang yang paling sengsara hatinya. Orang yang paling gelisah. Orang yang hatinya dalam keadaan gundah gulana, enggak pernah tenang, enggak pernah tenteram. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang yang rindu kepada Allah, dia mencari jalan kepada Allah. Orang yang mencari jalan kepada Allah pasti akan mempelajari Quran dan Sunnah. Orang yang berharap untuk mendapatkan dari Allah kebahagiaan dunia wal akhirah, pasti mereka-mereka akan menjalani perintah-perintahnya, akan menjalani sunnah-sunnah nabinya dan seterusnya. Maka dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kedua-duanya, minta yang paling bahagia atau yang paling membahagiakan di dunia, yaitu kerinduan pada Allah, dan minta sesuatu yang paling membahagiakan di akhirat, yaitu memandang wajah Allah. Walamma kana kamalu dzalika wa tamamuhu mauqufan ala adami ma yadhurru fid dunya. Hanya saja karena kesempurnaan pertemuan dengan Allah itu adalah kalau bertemunya dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang jelek, yakni tidak memiliki sesuatu yang membuat Allah murka. Itu pertemuan yang diharapkan. Rindunya adalah rindu untuk bertemu dalam keadaan kita bersih, dibersihkan oleh Allah SWT. Yakni adam ma yadurru fid dunya, apa-apa yang tidak memiliki madarat di dunia. Wa yaftatin fid din, yang tidak terfitnah agamanya. Qala fi ghairi dharra'in mudharrah wala fitnatin mudillah. Maka Nabi menambahkan dengan kalimat fi ghairi dharra'in mudharrah, tanpa kejelekan, tanpa madarat yang menjelekkan, tanpa fitnah yang menyesatkan. Walamma kana kamalul 'abdi fi an yakuna 'aliman bil haqqi muttabi'an lahu mu'alliman li ghairihi mursidan lahu qala waj'alna hudatan muhtadin. Dan juga karena seorang hamba dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya kecuali kalau dia alim, memiliki ilmu, mengerti kebenaran, aliman bil haqqi, muttabi'an lahu, kalau dia mengikuti ilmu yang dia ketahuinya, mu'alliman li ghairihi, mengajarkan kepada orang lainnya atau selain dia, maka didoakan pula oleh Nabi, diminta pula oleh Nabi, waj'alna hudatan muhtadin. Meminta kerinduan. Orang rindu kepada Allah, kemudian dia ngunci diri di kamar, semedi, mengingat Allah Subhanahu wa taala katanya, dalam tanda petik, tetapi bukan mengingat Allah, ngelamun, membayangkan yang enggak-enggak sendirian, salat enggak, belajar enggak, dakwah enggak, mengingatkan kaum muslimin enggak. Kira-kira ini rindu benar atau rindu kadzab, rindu yang dusta? Sungguh itu kedustaan yang besar. Itu bukan kerinduan kepada Allah. Kalau kerinduan kepada Allah bukan demikian. Kata Nabi, setelah meminta kerinduan kepada Allah, meminta pertemuan dengan Allah, fi ghairi dharra'in mudhirrah, juga meminta, ya Allah jadikanlah aku hudatan muhtadin. Karena enggak akan terwujud kerinduan yang hakiki, kecuali kalau dia menjalani jalannya kepada Allah. Orang yang rindu dengan jujur, pasti akan menjalani jalan Allah. Kalau dia tidak menjalani jalan Allah, berarti enggak rindu. Berarti enggak berharap bertemu Allah. Berarti enggak ingin dia bertemu Allah. Kalau dia ingin bertemu Allah, ingin dekat dengan Allah, rindu kepada Allah, pasti akan menjalani jalan Allah. Pasti akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menerapkan ajaran-ajarannya melalui Rasulullah SAW. Berarti orang tadi harus aliman, harus memiliki ilmu. Apa kata Allah? Apa jalan yang digariskan oleh Allah? Apa yang harus saya jalani, ya Allah? Aku rindu kepadamu, aku ingin mendekatkan diri kepadamu. Apa yang harus aku jalani? Ini kata Allah. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, surat demi surat dalam Al-Quran, baca. Apa maksudnya ya Allah? Lihat, dengarkan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh teladan bagi kalian pada diri Rasul, kata Allah. Dijawab oleh Allah. Berarti pelajarilah Quran dan ikutilah Rasulullah SAW. Kamu akan dekat dengan Allah. Kalau kamu rindu, jalani jalan itu. Maka yang tadi, kaum-kaum sesat yang mengatakan rindu pada Allah, menyatu dengan Allah, tapi dia ngurung diri di gua-gua, semedi di tempat-tempat tertentu, di kuburan-kuburan keramat dan sebagainya, mereka itu dusta kalau rindu pada Allah. Kalau rindu pada Allah, harus mempelajari ilmunya, Quran wa sunnah, dan kemudian menerapkannya untuk dirinya, dan juga harus menyampaikannya pada orang lain. Harus. Ini kewajiban seorang yang berilmu, menyampaikan pada orang lain. Sehingga gak bisa kemudian dia mencukupkan diri untuk dirinya, saya punya ilmu, sudah, dan saya mengamalkan juga, sudah cukup. Sekarang saya tidak mau yang lain lagi. Loh, bagaimana dengan tetanggamu yang kamu belum mengerti, yang belum kamu belum ajari dia? Bagaimana dengan simpulan-simpulan yang kamu kenal? Kenapa kamu biarkan mereka berjalan di jalan salah? Kenapa kamu biarkan mereka berjalan di jalan sesat? Maka orang ini berarti belum rindu dengan kerinduan yang sempurna. Kalau benar-benar rindu pada Allah, kamu berkewajiban, Allah perintahkan untuk mengingatkan mereka. Maka Rasulullah pun meminta, ya Allah jadikanlah aku. Karena Rasulullah tahu, berdoa dengan ilmu. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan engkau, dan jadikanlah aku rindu kepadamu, dan jadikanlah aku hudatan muhtadin, waj'alna, jadikanlah kami orang yang mengerti ilmu hidayah, yang mengajarkan ilmu hidayah, dan juga yang menerapkan, mengamalkan ilmu hidayah. Hudah adalah orang-orang yang hadi, yang membimbing kepada hidayah. Muhtad adalah orang yang mengikuti hidayah. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena itu jalannya. Tidak mungkin dia rindu pada Allah tapi enggak mengikuti jalannya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu berharap keselamatan tapi enggak mengikuti jalannya. Sesungguhnya safinah enggak jalan di daratan, sesungguhnya yang namanya perahu enggak jalan di daratan. Gila kamu kalau kamu ingin berlayar di daratan. Sudah mengembangkan layanan segala macam, gak akan jalan perahu itu. Kenapa? Bukan jalannya. Kalau ingin menjalankan perahumu di lautan. Ini kata pepatah, kata syair, dikatakan tarjun najata wa tasluk masalikaha. Kamu ingin selamat tapi kamu enggak mengikuti jalannya. Sama kamu seperti mereka yang ingin jalan perahunya tapi di daratan. Enggak akan jalan-jalan, nunggu angin pun enggak akan jalan. Kalaupun datang angin besar, bukan jalan, perahunya terbalik. Kalau di daratan. Ikhwanu minna a'azakumullah. Demikian pula kita katakan pada masalah ini. Tarju liqa Allah wa lam tasluk masalikaha. Engkau berharap bertemu Allah tapi enggak mengikuti jalannya. Kamu rindu kepada Allah tapi enggak mengikuti jalannya. Kamu sama dengan mereka-mereka yang ingin jalan perahunya tapi di daratan. Kalau ada anak kecil melihatnya, anak kecil akan mengatakan gila orang itu. Bodoh dia. Bagaimana mungkin akan jalan? Anak kecil saja akan meletakkan perahu-perahuannya di air supaya jalan. Karena mereka tahu di air baru bisa jalan. Ikhwan bin na'azakumullah. Inna safinata la tajri ala al-yabasi. Ungkapan menunjukkan mustahil. Sesuatu diharapkan tapi enggak mengikuti jalannya, mustahil akan dicapai. Kalau kamu ingin, ikuti jalannya. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha, kata Allah. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, "Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan hendaklah ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak untuk lainnya. Tauhid. Diesakan Allah dengan ibadah itu. Ini jalannya. Baru dia akan bertemu Allah. Fi ghairi dharra'in mudharrah. Akan bertemu Allah tanpa madarat apapun. Tanpa kemurkaan Allah. Tanpa azabnya. Tetapi dalam keadaan dimaafkan oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Diridhoi oleh Allah SWT. Ini pertemuan yang diharapkan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka al-liqa' fi ghairi dharra'in mudharrah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.